semuanya, kita sambut kembali Novi Anda Rista Terbang Bersamamu. Teroris cinta, ojo manut tingkahmu. Buat teroris cinta, buat Wayu Rongstel. Menembus langkah bersamamu.